Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan masalah berjenggot sama berkumis, Pak. Sama pakaian-pakaian sunnah itu kan. Nah, sementara saya kalau berjenggot risih rasanya. Memang kalau kumis saya kering. Itu masuk mana hukumnya di mata Islam, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenggot, Bapak, perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, Juzus syawarib wa'aful liha khaliful majus. Potonglah kumis, panjangkan janggut, dan selisih orang-orang majusi. Kenapa orang majusi yang disebut oleh Rasulullah tidak disebut Yahudi atau Nasrani ataupun orang-orang kafir musyrikin? Rasulullah hanya menyebutkan majusi saja. Selisih orang majusi. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah, pada waktu itu orang Yahudi, orang Nasrani, kaum musyrikin Arab memanjangkan janggutnya. Karena itu adalah merupakan fitrah. Kata Rasulullah, asyru minal fitrah. 10 perkara yang termasuk fitrah manusia. Di antaranya apa? I'fa'ul lihyah, memanjangkan janggut. Nah, ketika orang majusi ini telah menyelisih fitrah, maka Rasulullah menyuruh kita untuk menyelisih orang-orang majusi. Maka kalau ternyata orang majusi telah kembali kepada fitrah dengan memanjangkan janggutnya, kita pun tetap di atas fitrah kita. Oleh karena itu, Bapak, ya, bahwa kerisihan Bapak itu hendaknya Bapak buang jauh-jauh. Kenapa demikian? Karena janggut itu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ya, bukankah Rasulullah berjanggut, bahkan menganjurkan, bahkan memerintahkan umatnya untuk berjanggut. Demikian pula para nabi semuanya berjanggut, tidak ada satupun nabi yang tak berjanggut. Itulah keindahan yang Allah ciptakan laki di atasnya. Bahkan manfaat-manfaat janggut untuk kesehatan tubuh seorang laki-laki itu banyak sekali. Untuk memelihara hormon kejantanannya, demikian pula banyak sekali manfaat-manfaat yang telah ditemukan oleh para ilmuwan di zaman ini. Ternyata bahwa janggut itu memang sangat bermanfaat untuk tubuh ya seorang laki-laki. Dan memang Allah menciptakan janggut untuk laki-laki pasti untuk kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, Bapak, ya, seorang yang ia mencintai Rasulullah, tentu ia akan berkata bahwa saya suka untuk melaksanakan apa yang dicintai oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Seorang mukmin untuk senantiasa berkata sami'na wa ata'na, ya, kami mendengar dan kami taat. Siapa saja yang mengaku dirinya mencintai Rasulullah, hendaklah ia mentaati Rasul dan mengikuti Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhbibkumullah wa yakfir lakum dzunubakum. Katakan, hai Muhammad, jika kalian memang mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Maka Bapak, ya, panjangkanlah janggut Bapak. Itu adalah merupakan kebaikan buat Bapak, insyaAllah. Kenapa? Karena itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ya, dalam hadis-hadisnya yang sahih, ya, bahkan Rasulullah mengatakan bahwa ini perkara yang diperintahkan oleh Rabbku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kewajiban kita adalah untuk mengedepankan sesuatu kepentingan Allah dan Rasulnya daripada rasa risih yang ada di dalam hati kita. Kita buang jauh-jauh rasa risih itu untuk tunduk dan taat dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian pula ya sunnah-sunnah perintah-perintah Rasulullah yang lainnya. Seperti misalnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk memakai celana ataupun kain di atas mata kaki. Bahkan Rasulullah mengancamnya dengan ancaman-ancaman yang berat yang menunjukkan bahwa orang yang memakai pakaian di bawah mata kaki itu termasuk dosa besar bukan dosa kecil. Di antaranya Rasulullah SAW sabda, Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah. Ya wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat, tidak akan disucikan dan bagi mereka adab yang pedih. Di antaranya yaitu al-musbil izarahu, orang yang memakai pakaian melebihi mata kakinya. Subhanallah, ini ancaman bukan perkara yang ringan. Ini ancaman yang berat. Bayangkan ia tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan, bahkan bagi mereka adab yang pedih. Bagi kita barangkali itu sesuatu yang sepele, tapi di hadapan Allah itu perkara yang besar. Oleh karena itulah ketika Rasulullah melihat seorang sahabat, ya, yaitu Abdullah bin Mas'ud kalau tidak salah, yang memakai pakaian melebihi mata kaki, dikejarnya oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, irfa' thawbak, angkat bajumu. Angkat lagi. Ya, apakah Anda kira bahwa Ibnu Mas'ud di sini berbuat sombong? Tentu tidak. Kalaulah seperti yang dikatakan oleh orang yang mengatakan katanya kalau tidak sombong tidak apa-apa. Tentu Rasul akan bertanya dulu kepada Ibnu Mas'ud, kamu sombong apa tidak? Tapi Rasulullah tidak mempertanyakan itu. Ketika beliau melihat sahabat ini memakai pakaian melebihi mata kaki, segera dikejarnya oleh Rasulullah. Disuruhnya supaya diangkat melebihi mata kaki, di atas mata kakinya. Subhanallah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya kita berusaha untuk ya menjalankan apa yang telah menjadi syariat Rasulullah. Ya karena itulah kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya insyaallah. Naam.